Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam hari ini masih terus melimpahkan kepada kita semuanya berbagai macam dari nikmat-nikmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan untuk menghadiri majelis al-'ilm dalam rangka tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama, kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita sekarang sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban dan tidak lama lagi kita akan masuki bulan yang mulia, bulan Ramadan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari hukum-hukum berkaitan dengan puasa, salat tarawih dan zakat, zakatul fitr, agar ibadah yang kita kerjakan dibangun di atas ilmu, ibadah yang benar sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan baca risalah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala yang berjudul Fusulun fi Shiyam wa Tarawih wa Zakah. Beberapa fasal tentang puasa, salat tarawih dan zakat. Untuk mempersingkat waktu kita baca mukaddimah beliau. Qal mu'allif Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Setelah mu'allif memuji menyanjung Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, bertaubat kepadanya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa, kejelekan amalan, dan juga setelah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, para sahabatnya, dan semua yang mengikuti beliau dengan hari kiamat, dan semua yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Kemudian beliau menyatakan, amma ba'd, adapun setelah itu, fa inna bi munasabati hulul syahr ramadhan al mubarak, maka sungguhnya bertepatan dengan masuknya dan masuknya bulan Ramadhan yang diberkahi, fa inna nuqaddimu ila ikhwanina al-muslimin al-fusulat taliyah, kami persembahkan untuk saudara kami dari kaum muslimin beberapa fasal yang berikut ini. Sa'ilina Allah ta'ala an yaj'ala amalana khalisan liwajhillah khalisan lillah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan amalan kami amalan yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, muwafiqan li syari'atihi, dan sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafi'an li khalqihi innahu jawadun karim, dan jadi kitab yang bermanfaat, sesungguhnya dia adalah zat yang maha pemurah dan maha mulia. Al-Fasul Awal, rincian secara global yang akan diterangkan pada risalah ini. Al-Fasul Awal, fasal yang pertama, fi hukmi siyam, tentang hukum berpuasa. Al-Fasul Tsani fi hikami wa fa'idih, fasal yang kedua tentang hikmah-hikmahnya dan faidah-faidahnya. Hikmah dari berpuasa dan faidah-faidah dari berpuasa. Al-Fasul Tsalits, fasal yang ketiga, fi hukmi siyamil mariid wal musafir, hukum puasa seorang yang sakit dan yang safar, dalam perjalanan safar. Al-Fasl ar-Rabi', fasal yang keempat, fi mufsidatis shaum wa hiya al-fatirat, tentang sesuatu yang merusak puasa, pembatal-pembatal puasa. Apa saja yang bisa menjadikan puasa seorang batal. Al-Fasl khamis, fasal yang kelima, fi tarawih, tentang salat tarawih. Al-Fasl sadis, fasal yang keenam, fi zakah wa fawaidihah, tentang zakat dan faedah-faedah dari zakat. Al-Fasl sabi', fasal yang ketujuh, fi ahli zakah, tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Al-Fasl tsamin, fasal yang kedelapan yang terakhir, fi zakatil fitr, tentang zakat fitr. Delapan fasal ini, pembahasan ini akan beliau terangkan pada risalah yang ringkas ini. Al-Fasl awal, fasal yang pertama, fi hukmi siyam, tentang hukum berpuasa. Siyam Ramadan fariidatun thabitatun bi kitabillah ta'ala. Puasa Ramadan hukumnya wajib, tetap kewajibannya berdasarkan kitabullah Al-Qur'an wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ijma'il muslim, dan kesepakatan kaum muslimin. Berdasarkan tiga dalil ini, Al-Qur'an, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ijma'il muslimin, bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib, termasuk salah satu dari rukun Islam yang lima. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, pada beberapa hari tertentu. Kewajiban berpuasa hanyalah beberapa hari, hanya satu bulan dalam setahun. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian sakit atau safar, kemudian dia berbuka, maka hendaknya menggantinya di hari-hari lain di luar Ramadan sesuai dengan jumlah harinya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka yang mampu untuk berpuasa, boleh mengganti puasanya dengan memberikan makan, membayar fidyah kepada satu orang miskin setiap harinya. Ini di awal-awal kewajiban puasa. Masih ada pilihan bagi yang mampu untuk berpuasa, boleh berpuasa, boleh juga tidak berpuasa, menggantinya dengan fidyah. Namun setelah itu Allah wajibkan, tidak ada lagi pilihan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kami menyaksikan mendapatkan bulan Ramadan, maka harus hendaknya berpuasa, tidak lagi pilihan. Adapun fidyah tetap hukumnya bagi yang tidak mampu untuk berpuasa selama-lamanya. Seperti orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya, mereka yang lanjut usia tidak mampu lagi untuk berpuasa, tetap membayar fidyah, mengganti puasanya dengan fidyah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa melakukan kebaikan, misalnya memberikan makan lebih dari satu orang, maka itu lebih baik bagi dia. Yang wajib setiap satu hari mengganti dengan berikan makan kepada seorang miskin. Jika dia ingin menambah dan memberikan makan kepada lebih dari seorang miskin, itu lebih baik bagi dia. Sunnah nam, tidak wajib. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Namun apabila kalian berpuasa, memilih untuk berpuasa, lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Nah, ada pilihan untuk boleh berpuasa, boleh bayar fidyah, namun puasa itu lebih bagus. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Dan jelas dari al-huda, al-furqan, al-furqan. Petunjuk dan furqan, pembeda antara al-haq dengan al-batil. Sebutkan dalam penafsiran ayat ini dari Abdullah bin Abbas bahwa Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar min Baitul Izzah ila Baitul Izzah min sama'id dunya, diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan sedikit demi sedikit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai selesai. Ini awalnya diturunkan pada malam Lailatul Qadar sekaligus ke Baitul Izzah secara keseluruhan. Kemudian diturunkan kepada Rasulullah sedikit demi sedikit sampai sempurna satu Al-Qur'an. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, mendapatkan bulan Ramadan, maka hendaknya dia harus berpuasa. Tidak ada lagi pilihan sebagaimana sebelumnya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau safar kemudian berbuka, maka hendaknya menggantinya di hari-hari lain di luar Ramadan sesuai dengan jumlah harinya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudian bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian menyempurnakan bilangan Ramadan, jumlah bulan Ramadan, dan bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, dan mudah-mudahan kalian bersyukur. Dari ayat ini menunjukkan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda dalam hadis beliau riwayat Bukhari Muslim, bunyal Islam ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara, 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama syahadah la ilaha illallah dan syahadah Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Menegakkan salat, menunaikan zakat. Wahajil bait, dan berhaji ke Baitullah sama Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayat Muslim, dan dalam riwayat Muslim, wa shami Ramadan wa hajil bait, dan puasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Nah, hadis ini juga menunjukkan jelas bahwa puasa Ramadan termasuk dari rukun Islam yang 5. Hukumnya wajib. Wa ajma'al muslimun ala faridati shaumi Ramadan, dan kaum muslimun juga sepakat atas wajibnya puasa Ramadan. Faman ankara faridata shaumi Ramadan fa huwa murtaddun kafir. Barang siapa mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia murtad, kafir, keluar dari agama Islam. Apabila mengingkari kewajiban puasa Ramadan, karena kewajibannya sudah mutawatir, jelas, ma'lum minad din bi darurah, secara pasti sudah diketahui hukumnya. Sehingga barang siapa mengingkari kewajibannya, ini termasuk pembatal keislaman. Walaupun dia mengamalkannya, walaupun dia berpuasa Ramadan, namun mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Misalnya dia menyatakan puasa Ramadan tidak wajib, hanya sunnah misalnya. Ini termasuk pembatal keislaman, menjadikan seorang murtad, keluar dari Islam. Adapun yang meyakini kewajibannya namun dia bermalas-malasan sehingga tidak berpuasa, dia masih yakin puasa Ramadan hukumnya wajib, namun karena malas dia tidak berpuasa, ini masih muslim namun melakukan dosa besar, meninggalkan kewajiban dari rukun-rukun Islam yang 5. Yang meyakini kewajibannya namun dia meninggalkan tidak berpuasa karena bermalas-malasan, ini tidak sampai kafir, ini pelaku dosa besar, berkurang keimanannya. Adapun yang mengingkari kewajibannya, ini termasuk pembatal keislaman. Yustatab, jika ada yang seperti ini mengingkari kewajiban puasa Ramadan, dia diminta untuk bertaubat, diminta untuk bertaubat dari kesalahannya. Fa in taaba wa qara bi fariidatihi fadak. Jika dia bertaubat dan mengakui kewajiban puasa Ramadan, maka itulah yang diinginkan. Diminta untuk bertaubat, namun jika dia bertaubat dan mengakui kewajiban puasa Ramadan, maka itu yang diinginkan. Wa illa, jika tidak mau bertaubat, tetap pada ucapannya, keyakinannya bahwa puasa Ramadan tidak wajib, kutila kafiron, maka dibunuh dalam keadaan kafir. Yang melakukannya tentunya adalah waliul amr. Ini haknya waliul amr, pemerintah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ini 3 dalil dari Al-Qur'an, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma'ul muslimin, menunjukkan wajibnya puasa Ramadan. Wa furida shaum Ramadhana fi sanati tsaniyah min al-hijrah. Dan awal diwajibkan puasa Ramadan pada tahun 2 Hijriah. Pada tahun 2 Hijriah. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan, yang diwajibkan adalah puasa Asyura. Puasa Asyura pada 10 Muharram, pada tanggal 10 Muharram. Setelah diwajibkan turunnya kewajiban puasa Ramadan, puasa Asyura hukumnya dihapus menjadi sunnah, tidak wajib lagi. Dan puasa Ramadan sendiri, nah, kewajibannya memiliki beberapa tahapan marahil. Yang pertama, masih diberikan pilihan bagi yang mampu untuk berpuasa. Boleh berpuasa, boleh juga tidak berpuasa, menggantinya dengan membayar fidyah. Kemudian dihapus lagi, nah, bagi yang mampu untuk berpuasa harus berpuasa. Tidak diberikan lagi pilihan. Fidyah hanya berlaku, tetap berlaku bagi mereka yang tidak mampu berpuasa selama-lamanya. Apakah sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, atau mereka yang sudah lanjut usia, tidak mampu lagi untuk berpuasa. Dan mereka tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah. Itu pun di awal-awal kewajiban puasa Ramadan, mereka hanya boleh makan minum sampai masuk waktu isya. Apabila sudah masuk waktu isya, tidak boleh lagi makan dan minum. Atau sampai dia tertidur walaupun sebelum masuk waktu isya. Misalnya masuk waktu berbuka dia dalam keadaan tidur, maka tidak boleh lagi makan minum. Nunggu buka besoknya baru boleh makan dan minum. pada tahapan tersebut, sebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada seorang sahabat Ansari. Ini siang harinya dia bekerja, capek lelah. Ketika mendekati waktu buka, dia mendatangi istrinya, apakah ada makanan untuk berbuka? Kata istrinya, tidak ada, tetapi aku akan pergi mencarikan makanan untukmu. Istrinya pergi mencari makanan. Suaminya karena lelah, seharian bekerja, akhirnya sambil menunggu berbuka, dia tertidur. Ketika istrinya datang membawa makanan untuk suaminya berbuka, mendapati suaminya dalam keadaan tidur. Pada tahapan tersebut, apabila sudah tidur, tidak boleh lagi makan dan minum. Nunggu buka besok harinya baru bisa makan dan minum. Akhirnya sahabat tersebut sampai pingsan. Akhirnya disebutkan kisah kepada Rasulullah, Allah turunkan keringanannya. Boleh makan dan minum sampai terbit fajar shadiq. Dan itu yang dipakai sampai sekarang. Boleh makan dan minum dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq, masuknya waktu sholat subuh. Di awal diwajibkan puasa Ramadan pada tahun 2 Hijriah. Fasoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanat. Maka Rasulullah berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Wasaumu fariidatun 'ala kulli muslimin baligin balighin 'aqil. Puasa hukumnya wajib atas setiap muslim yang baligh dan 'aqil. Muslim keluar dengannya orang kafir. Selama dia masih dalam keadaan kafir, belum masuk Islam, tidak kita perintahkan untuk berpuasa. Akan tetapi diperintahkan masuk Islam terlebih dahulu, kemudian berpuasa. Karena apabila ia berpuasa dalam keadaan kafir, belum masuk Islam, sama saja puasanya tidak diterima. Karena kekufuran penghalang diterimanya semua ibadah. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annam kafaru billahi wa bi rasulih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah, yang artinya tidaklah menghalangi mereka untuk diterima nafkah-nafkah mereka, sedekah-sedekah mereka, infak-infak mereka, melainkan penghalangnya adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Kekufuran pencegah diterimanya nafkah mereka. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Puasa, salat dan yang lainnya, selama mereka masih kafir, maka ibadah yang mereka kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka masuk Islam terlebih dahulu. Baligh, keluar dengannya anak-anak kecil yang belum baligh. Anak yang belum baligh belum diwajibkan untuk berpuasa. Aqil, keluar dengannya orang-orang yang junun, majnun, orang gila. Orang gila tidak terkena kewajiban sampai ia sadar. Fala yajibu shaumu 'ala kafir. Tidak wajib puasa atas orang kafir. Wa la yuqbalu min hatta yuslim, dan tidak diterima puasanya. Seandainya dia berpuasa dalam keadaan masih kafir, puasanya tidak akan diterima sampai ia masuk Islam terlebih dahulu. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, apabila ada orang kafir yang masuk Islam, maka semua dosa-dosanya di masa lalu semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kebaikan yang dia kerjakan di waktu dia masih kafir, dia kerjakan dengan ikhlas, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti bertobat masuk Islam, diampuni dosa mereka semua yang telah lalu, yang telah lampau. Demikian juga dalam riwayat Bukhari Muslim, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hakim Hizam, ya Rasulullah, arad asyakul atahannatsu biha fil jahiliyah min sadaqah wa itaqah, hal fiha min ajr? Qala aslam ta'ala ma aslafta min khair. Ya Rasulullah, bagaimana tentang ibadah-ibadah yang aku kerjakan di masa jahiliyah, seperti bersedekah, memerdekakan budak, apakah dengan aku masuk Islam amalan tersebut bernilai pahala bagiku? Kata Rasulullah SAW, aslamta ala ma aslafa min khair. Kamu masuk Islam dalam keadaan memperoleh kebaikan ibadah yang kamu lakukan di masa kafirmu. Di antara penafsiran ulama tentang makna hadits ini, aslamta ala ma aslafa min khair. Kamu masuk Islam dalam keadaan mendapatkan pahala kebaikan yang kamu lakukan di masa jahiliyah. Ya, semua dosa-dosamu dihapuskan dan semua amal soleh yang kamu kerjakan di masa kafirmu dengan kamu masuk Islam itu akan bernilai pahala. Kemudian kata beliau, wala yajibu shaumu 'ala shaghir hatta yablugh. Dan tidak wajib puasa bagi anak kecil sampai dia baligh, mencapai usia baligh. Wa yahsulu bulughuhu bi tamami 15 sanah. Dan terhasilkan baligh-nya dia, didapatkan baligh-nya dia apabila usianya sempurna 15 tahun. Di antara tanda-tanda seseorang dikatakan baligh, sudah usia baligh, yang pertama apabila usianya sudah 15 tahun, sempurna 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Yang menjadi hitungan itu adalah tahun penanggalan Hijriyah, bukan penanggalan Masehi. Hukum-hukum Islam itu dikaitkan dengan penanggalan Hijriyah, bukan penanggalan Masehi. Jika misalnya dihitung dengan penanggalan Hijriah sudah 15 tahun, dengan penanggalan Masehi belum 15 tahun, yang jadi patokan sandaran adalah penanggalan Hijriah. Nah, biasanya penanggalan Hijriah dengan Masehi lebih banyak penanggalan jumlahnya, hari-harinya lebih banyak penanggalan Masehi dibanding Hijriah. Karena bulan-bulan Hijriah itu hanya 29 atau 30 setiap bulannya, hanya dua kemungkinan, 29 atau 30. Adapun penanggalan Masehi ada yang sampai 31. Kemudian kata beliau, aw nabati anati, tanda yang berikutnya sudah tumbuh bulu kemaluannya. Nah, ini juga berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Aw nuzulil mani minhu bil ihtilam aw ghairi, tanda berikutnya keluarnya mani baik dengan mimpi basah atau yang lainnya. Nah, ihtilam. Tiga tanda ini berserikat padanya laki-laki ataupun perempuan. Kapan salah satunya ada, sudah cukup dia dikatakan baligh, usianya sudah baligh. Tidak harus terkumpul semuanya. Nah, misalnya usianya baru 10 tahun, tapi sudah pernah ihtilam, mimpi basah, sudah berarti sudah baligh. Sudah terkena kewajiban puasa. Tidak harus menunggu dulu 15 tahun. Nah, kapan salah satu tanda ini ada, maka sudah cukup dia dikatakan baligh, sudah mencapai usia baligh. Wa tazidul unsa bil haid, dan tambah perempuan, tanda perempuan khusus bagi perempuan haid, mengalami haid. Famata hasal as-saghir ahadu hadhihi al-asya' faqad balagha. Maka kapan terjadi bagi anak kecil salah satu di tanda-tanda ini, salah satunya sudah ada pada dia, maka dia sudah mencapai usia baligh. Sudah baligh dan sudah terkena kewajiban-kewajiban syariat. Kewajiban sholat, kewajiban puasa, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Lakin yu'maru saghiru bis-shaum idza ataqa. Idza ataqa bila darar alaih. Bila dararin alaih. Akan tapi anak yang masih kecil diperintahkan untuk berpuasa apabila ia mampu untuk berpuasa tanpa membahayakannya. Jika usianya sudah bisa dilatih untuk berpuasa, mampu untuk berpuasa dan tidak membahayakannya, hendaknya walinya melatihnya untuk berpuasa. Li'tadah wa ya'lafah, agar terbiasa dan senang dengan ibadah puasa. Sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat, ketika diwajibkan puasa Asyura, mereka berpuasa dan melatih anak mereka juga untuk berpuasa. Apabila salah seorang dari anak mereka menangis, mereka berikan mainan agar lupa dari makanan sampai masuk waktu berbuka. Atau sebagian mereka melatih dan puasa setengah hari. Itu hanya latihan untuk berpuasa, namun belum berpuasa, belum dinamakan puasa. Karena yang namanya puasa, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Itu namanya puasa dalam syariat. Menahan dari pembatalan batal puasa, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Adapun sebatas nama latih anak-anak, tidak mengapa. Sebagai latihan, misalnya sampai pertengahan hari, dia makan, dan nanti melanjutkan lagi puasanya, melatih latihan untuk berpuasa. Namun itu belum disebut puasa dalam syariat. Karena yang namanya puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Wala yajibu shaumu 'ala faqidil 'aql. Kemudian kata beliau, dan tidak wajib puasa bagi mereka yang hilang akal. Dijunun, apakah itu dengan sebab gila? Aw taghayyuri dimagh aw nahwi, atau perubahan pada otaknya, atau yang semisalnya. Orang yang hilang akalnya karena gila atau perubahan pada otaknya, ini tidak terkena kewajiban puasa. Wa 'ala hadha, maka atas dasar ini kata beliau, fa idza kana al-insanu kabiran yahdi wa la yumayyiz, apabila seorang lanjut usia dan dia yahdi, takallam bighairi ma'qul, bicara tak karuan, tidak bisa membedakan, wala yumayyiz, seperti orang gila, sembarang yang dia ucap, yang dia perbuat, tidak bisa membedakan yang baik yang jelek, fala siyama alaih, maka orang yang seperti ini, terjadi perubahan pada otaknya atau akalnya, tidak wajib untuk berpuasa dan tidak wajib membayar fidyah. Sama dengan orang yang gila. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini fasal yang pertama tentang hukum puasa Ramadan. Ada yang bertanya, bagaimana hukumnya jika utang puasa di bulan Ramadan dibayar pada bulan Syawal dan niatnya digabung antara puasa Ramadan dan puasa Syawal dalam satu hari? Puasa Ramadan dan puasa Syawal masing-masing ibadah tersendiri. Dimaksudkan ibadah tersendiri sehingga hendaknya dikerjakan masing-masing. Ramadan sendiri dan Syawal juga sendiri. Demikian juga Rasulullah terangkan keutamaan puasa Syawal. Man shoma Ramadan tsumma atba'a sita min Syawal kana ka shiyamid dahr. Barang siapa puasa Ramadan kemudian setelah itu puasa Syawal 6 hari, pahalanya seperti puasa setahun. Ini dibedakan antara keduanya, masing-masing ibadah dimaksudkan tersendiri sehingga tidak bisa digabungkan. Allahu a'lam. Insyaallah pada berikutnya kita masuk fasal yang kedua tentang hikmah-hikmah berpuasa dan faedah-faedahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.